Jadi untuk ketentuan-ketentuan kemarin kita sudah sepakat yang menilai adalah juri. Nanti apapun keputusan dari juri, mohon maaf tidak bisa diganggu gugat. Adik-adik, kemarin sudah kita sepakati nggih. Jadi ada medianya adik-adik yang mewarnai, ibunya yang membantu. Persiapan nanti saya akan membacakan dari juara harapan, mulai harapan 3. Kepada Ananda Erta Yusri Sasabila, wali murid dari Ibu Ika Siswanti, dari RA Kusuma Mulia Miftahul Huda Ngerco Kandat Kediri, saya persilahkan untuk maju ke panggung. Dumateng Bapak Ansori untuk memberikan trofi penghargaan. Sekali lagi Ananda Erta Yusri Sasabila, monggo. Kalau bisa didampingi oleh ibunda ya. Dari Ibu Ika Siswanti. Yang kedua, Ananda Serina Lubabah dari ibunda Mar'atu Solihah, alamat Dusun Ngerajek, Desa Silir, RA Kusuma Mulia Miftahul Huda. Dumateng Bapak Haji Ali Sodikin, saya persilahkan menaiki panggung untuk menyerahkan trofi. Monggo sekali lagi dumateng Ananda Serina Lubabah. Oh, wakil nggih, monggo. Harapan pertama kepada Ananda Zian Aida Az-Zahwa, ibunda dari Hajjah Siti Mahmudah, kelas 4B, RA Kusuma Mulia Miftahul Huda. Sekali lagi Ananda Zian Aida Az-Zahwa, monggo dirantos teng panggung mewakili ibunda dari Hajjah Siti Mahmudah. Kalau ndak ada mewakili saking ibu guru RA-nya mboten napa-napa. Monggo untuk harapan pertama. Untuk juara ketiga mewarnai Mama Mia Jumat 4 Oktober 2019 bertempat di Masjid Jami Ar-Rahmah, jatuh pada Ananda Muhammad Dafa Anwar, ibu dari Dewi Agustina, RA Kusuma Mulia Miftahul Huda Ngerco Kandat Kediri. Sekali lagi Ananda Muhammad Dafa Anwar, pendamping dari Ibu Dewi Agustina, saya persilahkan menuju panggung. Dari RA Kusuma Mulia Miftahul Huda, mungkin ibu guru bisa mewakili saking Ananda Muhammad Dafa Anwar. C Sekali lagi nanti misalkan tidak ada yang mewakili, bisa berhubungan sama Bapak Agus Salim ya, selaku panitia pembagian hadiah. Juara kedua dari anak yang bernama Ainika Jawalul Husna. Ainika Jawalul Husna. Ibu yang bernama Ibu Erta Himatul Aini dari RA Kusuma Mulia Miftahul Huda Cilir Wates Kediri. Puncak dari kompetisi mewarnai Mama Mia adalah yang bernama Ananda Umi Fitria An-Naura. Sekali lagi, Ananda Umi Fitria An-Naura, nama dari Ibu Dewi Ratnawati dari RA Kusuma Mulia Miftahul Huda. Sekali lagi, juara satu lomba Mama Mia pada tanggal 4 Oktober 2019 yang bertempat di Masjid Jami Ar-Rahmah, Ananda Umi Fitria An-Naura. Monggo sekali lagi diaturkan naik ke panggung. Mungkin ibunya Ibu Dewi Ratnawati. Nggih, monggo, mungkin ibu dari RA Kusuma Mulia Miftahul Huda. Nggih. Dengan hormat kami sampaikan untuk pembagian hadiah Bapak Ansori Magister Manajemen Wakda Soho Panggenan diaturkan. Pak Safi, Pak Safi, monggo. Monggo Pak Haji Safi. Terima kasih untuk adik-adik dan ibunda yang sudah memeriahkan acara pada malam hari ini dalam rangka Tahun Baru Hijriah 1441. Sekali lagi dari pihak panitia mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, semoga bermanfaat, dan kepada Bapak Ibu yang sudah datang bisa naik ke masjid baik lantai 1 maupun lantai 2. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang sudah rawuh, monggo bisa naik ke masjid lantai 1, jika sudah penuh bisa ke lantai 2. Jika sudah penuh juga bisa ke lantai 3. Monggo. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang wonten Celundak, nyuwun tulung dipun paringi dalan kagem minggah. Kalian nulung sewu ingkang wonten masjid menawi beto temilan, camilan, daharan monggo dipun lapi. Nulung sewu sampahipun. Nggih kersane tetap bersih masjid kita. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah datang monggo ke masjid masih gloto, glotang. Terutama yang lantai 2 masih kosong, monggo bisa naik ke atas. Pak Dosep, dokumentasinya di Muklasin untuk laporan. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah datang, monggo langsung bisa naik ke masjid jika di pelataran bawah sudah penuh kelihatannya, monggo naik ke atas. Lantai 1 penuh bisa ke lantai 2. Bisa ke lantai 2. Insya Allah di Ngerco ini Gus Miftah pada jam awal. Setelah ini beliau ke di Hujil Mojoroto. Alhamdulillah kita pada jam awal. Dan acara ini juga bisa dilihat di live streaming, bisa dilihat kalau Bapak Ibu misalnya bawa HP dan seterusnya. Monggo. Sekali lagi pada para pemenang kami ucapkan selamat. Pada Pak Safi kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Dan acara bisa dilanjut. Monggo. Acaranya dimulai jam itu, Pak. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halo. Bapak sekalian, acara sampun siap dimulai. Monggo ingkang tasih teng radosan naik ke masjid. Ingkang teng Cilundak nuwun sewu, nyuwun dalanipun supados bisa naik ke atas. Jika lantai satu penuh bisa lantai dua dan seterusnya. Dan pada keamanan banser mohon dua personil untuk menjaga di samping panggung utama. Pada banser minta dua saja untuk menjaga di samping utama, panggung utama. Dan pada Pak Jenderal, monggo. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang Allah hormati. Sebelum acara dimulai, monggo kagem bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat, panggenan ngajeng ingkang tasik kosong, monggo enggal-enggal dipun tempati. Ingkang tasik wonten wingking, monggo tempat ingkang ngajeng tasik kosong, kawula suwun enggal-enggal menempati. Beranten acara badhe ini dipun wiwiti. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيد الغر المعجلين وعلى آله وصحبه أجمعين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملكك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سعادة الكرماء ومسائخنا الأعزاء para alim para ulama ingkang tansah kawula mulyakaken lan ingkang dipun mulyakaken Allah Rabbul Izzah para masayih para kiai lan ibu nyai ingkang tansah kawula mulyakaken khususipun Al-Karim Ibn Al-Karim Agus Miftah Maulana Habibur Rahman saking Jogja ingkang kawula mulyakaken perangkat desa baik sipil maupun ABRI yang sudah hadir, yang kami hormati, dari Kapolsek dan Bapak dan Ramil atau yang mewakili, ingkang kawula hormati, saking Musbika Kecamatan Kandat atau yang mewakili yang kami hormati, segenap pengurus takmir Masjid Jami Ar-Rahmah Kerco Kendet Kediri lan jajaranipun ingkang kawula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengawali atur dalam rangka acara rutinan tahunan yang diadakan oleh pengurus Masjid Jami Ar-Rahmah bekerja sama dengan masyarakat Desa Ngreco dengan banjiran rahmat dan hidayah serta nikmat ibun Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya ingkang arupi nikmat iman lan Islam. Nikmat sihat lahiriah batiniah kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten ing dalu ingkang penuh barokah niki. Kula lan panjenengan sedaya kalian Allah dipun takdiraken sareng-sareng duduk sareng-sareng dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menggali ilmunya Allah dan Rasulnya agar supaya kula lan panjenengan sedaya dados hamba-hamba Allah yang sa'ada fid dunya sa'ada fil akhirah. Amin amin Allahumma amin. Untuk itu mari nikmat dan rahmatnya hidayah dan taufiknya Allah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita bersama senantiasa kulalan panjenengan sedoyo keluarga dan putra wayah senantiasa diberikan kuwatil iman, kuwatil Islam, nurul ihsan, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amugya tetap kehadirakan dumateng junjungan kita Nabi Besar Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliaulah yang akan membimbing kita, yang akan memberikan syafa'ah datang kulalan panjenengan sedoyo min hadihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita bersama dan turun kita bersama senantiasa dijadikan min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridho dan rahmatnya Allah, mengharap ridho dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, segenap takmir Masjid Jami Ar-Rahmah pada hari ini tepatnya hari Ahad tanggal 6 Oktober 2019 bersama-sama masyarakat Desa Ngreco mengadakan pengajian akbar yang merupakan rutinan dari pengurus takmir Masjid Jami Ar-Rahmah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara pengajian akbar yang diselenggarakan oleh pengurus takmir Masjid Jami Ar-Rahmah dan segenap warga masyarakat Ngreco dan sekitarnya dinyatakan dibuka dengan susunan acara sebagai berikut. Sepindah pembukaan dipunlajengaken acara ingkang angka kalih inggih menika wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dipunlajengaken rangkaian acara ingkang angka tiga inggih menika wausan kalimah thayyibah. Acara ingkang angka sekawan sambutan-sambutan. Sambutan angka setunggal inggih menika sambutan atas nami Ketua Takmir Masjid Jami Ar-Rahmah. Sambutan yang kedua sambutan panitia penyelenggara pengajian akbar yang diselenggarakan oleh segenap pengurus Masjid Jami Ar-Rahmah Kemudian acara yang kelima adalah mau'idhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Karim Ibn Al-Karim Agus Miftah Maulana Habibur Rahman saking Yogyakarta, dan diakhiri dengan doa. Mari kita bersama-sama memohon ma'unah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa diiringi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada alangan suatu hal apapun. Dan mudah-mudahan kita bersama, dengan duduk bersama ini, mudah-mudahan kita bisa menggali ilmunya Allah dan Rasulnya, agar supaya kita bersama dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba-hamba Allah yang faizin fawzan azima. Amin amin Allahumma amin. Saya masayih yang sudah mendahului kita, khususnya para masayih Masjid Jami' Ar-Rahmah lan sedaya leluhuripun jamaah ingkang sami rawuh, khususipun mugi-mugi acara ingkang wonten dalu menika tansah dipun paringi kelancaran, kemudahan dengan iringan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya ala mana wassalafus salih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dipun lajengaken adicara ingkang angka kalih inggih menika alunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam hal menika badhe kasampaiaken panjenenganipun Al Ustaz Muhammad Khairi. Dhumateng panjenenganipun Al Ustaz Muhammad Khairi wekdal saha panggenan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha allazina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وتقبل منكم تلاوته إنه هو السميع العليم Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Khairi kawula aturaken kungipun panuwun Hadirin wal hadirat tamu undangan rahimakumullah Niki nyuwun perhatosanipun ingkang wonten masjid nggih. Tolong dikasih jalan sedikit untuk menuju tangga. Tolong hadirin wal hadirat yang ada di masjid, tolong dikasih jalan sedikit untuk menuju tangga. Karena yang masih di luar ini masih banyak. Terima kasih. Acara selanjutipun merupakan rangkaian acara ingkang angka 3 inggih menika wausan kalimah tahlil badhe kapimpin panjenenganipun Rama Ki Haji Hanafi. Dumateng panjenenganipun Rama Ki Haji Hanafi wekdal saha panggenan kawula aturaken. Salafin tuma jami ikhwanhi minal umyam salin wa ulil asmi narsul jain malaikatul murabin alaihi salatu wassalam lahumul fatiha a'udhu minal syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tuma jami awliya illahi nama kanu mimma syarril awdi lamar ya bari wa bahri aku sunnah hadrati sultanil awliya Syahidina syamdun qadila ingin cilani radhi ala anhum lahumul fatiha A'ublim na syahidun rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ya maliki middin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم ارجم يا ذي القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا مما شرق الأرض إلى مغربها ثم إلى حضر السيد برا مسائي برا سيد برا كاروا برا بطرا بابا إبو كلا من سيا إذا سامي راوه وانتن كما جلس دويا برا تقوه برا كيائي برا مبالك دوسن كلا من سيا إذا سامون مرمين كلا من سيا يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يخاصمكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وابو أنا وابل لنا وارحمنا وابو أنا وابل لنا وارحمنا وابو أنا وابل لنا وارحمنا وابوانا واغفر لنا وارحمنا وابوانا واغفر لنا وارحمنا وابوانا واغفر لنا وابوانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم على البدي انه حميد مجيد انما يريد الله ليتمكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد استغفروا ربكم انه كان غفارا انه هو الغفور الرحيم استغفر الله الذي مس الله الذي مس الله الذي مس الله الذي مس الله الذي مس الله الذي مس الله الذي مس الله الذي مس الله الذي مس الله الذي أستغفر الله العظيم من أول غفر رحيم أفضل الذكر فلم له لا إله إلا الله حبيب الله لا إله إلا الله محمد صفي الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا الله ربنا تقبل منا إنك أحسن العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله بلغ وأوصل ثوابنا قرنا ويا الله هدية وسيلة مقبولة مسموعة إلى خير جميع من أهدينا الفاتحة لهم وذكر نعسهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اجعل قبرهم روضة رياض الجنان وسلم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله من الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Hanafi kula aturaken kungipun panuwun. Mugi-mugi wasilah wausan kalimah thayyibah kala wau estu-estu sedaya para masayih ingkang sampun mendahului kita dan semua ahli kubur kulan panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saderengipun dipun lajengaken nyuwun perhatosanipun malih dumateng hadirin wal hadirat ingkang tasih wonten wingking, kawula suwun enggal-enggal menempati panggenan ingkang tasih longgar wonten masjid lantai 2 dan 3 atau mungkin halaman-halaman yang dekat dengan sound systemipun. Ingkang tasih wonten wingking, kalau aturi menempati masjid lantai 2 dan 3 atau mungkin mendekat di halaman tetangga masjid agar supaya kita semuanya bisa mendengarkan mauidhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Agus Miftah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara selajengipun ingin menika sambutan-sambutan sambutan engkang angka sepindah ingin menika sambutan atas nami pengurus takmir Masjid Jami' Ar-Rahmah dalam hal menika badhe kasampaiaken panjenenganipun DRS Bapak Haji Imam Syafi'i SH MH. Dumateng panjenenganipun Bapak DRS Haji Imam Syafi'i SH MH wekdal saha panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan belum menjawab secara sentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, mudah-mudahan yang jawab salam mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin, mendapat barokahnya, ilmunya Gus Miftah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal hurriya wasiha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, wa bil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ani Hampi, wa bil khusus malih Al-Karim Ibnul Karim panjenenganipun Gus Miftah saking Yogyakarta berserta rombongan, para alim ulama yang lain, teman-teman pengurus Masjid Jami' Ar-Rahmah, panitia peringatan atau acara pada malam hari ini, dari unsur keamanan yang telah ikut serta dalam rangka peringatan atau acara pada malam hari ini, dari adik-adik grup Rabbana yang telah ikut meramaikan pada malam hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai penghuni atau calon penghuni surga Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan, Masjid Jami' Ar-Rahmah selalu mengadakan koordinasi dengan faktor keamanan, dari unsur keamanan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya sebagai ketua tamir masjid mengucapkan selamat hari TNI yang ke-74. Kenapa demikian? Karena kita harus selalu bekerja sama dengan unsur keamanan. Oleh karena itu kita harus bangga dengan keberadaan TNI kita, dan sampai sekarang bahwa NKRI kita masih tetap dalam keadaan aman. Amin ya rabbal alamin. Karena zaman sekarang masih banyak orang yang menghendaki, bahwa ada yang mengatakan bahwa menginginkan NKRI, Syariah dan lain sebagainya. Barangkali itu merupakan satu hal yang sangat-sangat keterlaluan. Untuk itu saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, takmir masjid atau program Masjid Jami' Ar-Rahmah dari tahun ke tahun mengalami satu peningkatan-peningkatan, program-program yang sangat-sangat luar biasa. Dari program harian, ada program mingguan, program bulanan, tahunan. Malam hari ini adalah merupakan satu program tahunan, yaitu pengajian akbar. Dan insya Allah dari tahun ke tahun bahwa pengajian akbar yang diadakan Masjid Ar-Rahmah selalu dalam keadaan meningkat, selalu dalam keadaan meriah. Yang tadi saja merupakan satu pra sebelum diadakan hari atau pelaksanaan mau'idah ini, pagi tadi diadakan, yaitu sebelumnya ada lomba-lomba dan lain sebagainya. Pagi tadi ada diadakan yaitu jalan pagi atau jalan santai, atau kita katakan bahwa kita sudah mengadakan jalan santai. Kurang lebih yaitu diikuti ada 5.000 peserta yang ikut jalan santai. Insya Allah ke depan bahwa Masjid Ar-Rahmah, Bapak Ibu sekalian doakan saja dari hari ke hari Masjid Ar-Rahmah insya Allah selalu dalam kemajuan dan kemajuan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Karena insyaallah pada tepat jam 8.15 menit insyaallah yang kita nanti-nantikan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji atau Gus Miftah dari Yogyakarta akan memberikan satu tausiah, siraman-siraman ilmu yang mungkin sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih teriring doa jazakumullah sanal jaza khairan biddini wad dunya wal akhirah. Saderengipun dipun lajengaken malih nyuwun parhatosanipun sedaya hadirin wal hadirat ingkang tasih wonten wingking, kawula suwun mendekat dhateng masjid atau menempati lantai masjid lantai 2 dan 3 atau ke halaman masyarakat yang terdekat. Semindah mali ingkang tasik wonten wingking, kawula suwun mendekat merapat. Kita masuk ke halaman rumah tetangga masjid aja, atau mungkin masjid lantai 2 dan 3. Dilajengaken sambutan ingkang angka kali ing menika sambutan atas nami panitia penyelenggara. Dalam hal menika badhe kasampaiaken panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Bahrudin MM. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Bahrudin MM wekdal saha panggenan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semindah malih wong tasik sonten masuk kirang bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syaiti a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul kiram dumateng para alim, para kiai. Wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Hajan, Rama Yai Haji Hanafi. Gus Miftah saking Yogyakarta ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak-bapak dari jajaran Muspika. Ada Bapak Dan Ranmil, alhamdulillah Bapak Kapolsek sudah datang berserta segenap jajarannya ingkang kula hormati. Bapak pejabat sementara Kepala Desa Ngerco berserta segenap perangkat ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang hadir wonten mriki Masjid Jami' Ar-Rahmah yang sangat saya cintai. Pertama kali mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dening punapa kula lan panjenengan sedaya dalu punika tansah pinaringan taufik hidayah sahihnyahipun ingkang arupi kaulijengan pinaringan kesehatan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged hadir makempal wonten mriki halaman Masjid Jami' Ar-Rahmah. Mugi-mugi perkempalan kula lan panjenengan sedaya tansah dicatet dening Gusti Allah dados amal ingkang saleh manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaatnya benjang wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sakderepun sambutan kula kula lajengaken langkung rumiyin niki wau kula dipeseni saking kanca Pak Rudin mungkin rodok dangu Gus Miftah meh dugi mungkin lek Gus Miftah mpun dugi sampean leren ngoten. Pesenane saking kanca-kanca. Mungkin dugine kene mriko nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mewakili rekan-rekan panitia yang pertama, saya mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi kudurikum dumateng panjenengan sedaya. Selamat datang sugeng rawuh wonten Masjid Jami' Ar-Rahmah punika. Mugi-mugi napa ingkang menjadi hajat panjenengan sedaya, cita-cita panjenengan sedaya ingkang saya tansah dijabah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih mewakili rekan panitia, mbok bilih kula sak kanca anggenipun menghormati panjenengan sedaya. Nyepaki pelenggahan napa pasugatan napa kemawon. Kirang resepaken dumateng panjah manah panjenengan sedaya. Kula atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Acara peringatan tahun baru Hijriah pada malam hari ini bisa terselenggara dengan sebaik ini berkat kerjasama panjenengan sedaya. Alhamdulillah untuk tahun ini masyarakat Desa Ngerco khususnya takmir masjid masih mempercaya saya untuk menjadi ketua panitia. Alhamdulillah. Oleh itu, kepercayaan saking pengurus takmir dan masyarakat Desa Ngerco sedoyo punika mau saya pertanggungjawabkan baik di hadapan panjenengan maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pengausan dalu punika merupakan sudah program tahunan dari masjid kita. Oleh sebab itu, untuk tahun-tahun yang akan datang, saya mengharapkan dumateng panjenengan sedaya, biarpun sinten mawon ingkang menjadi ketua nggih, sinten mawon ingkang menjadi panitia, dari tahun ke tahun saya berpesan dumateng panjenengan sedaya, jangan sampai siar Islam yang ada di masjid kita ini khususnya, umumnya yang ada di Desa Ngerco, makin tahun makin surut, makin tahun harus semakin meningkat. Kita buktikan kepada desa-desa lain, daerah-daerah lain, bahwa kita harus memberi contoh yang baik, memberi contoh. Nyun sewu, kita akan sering melihat seumpama wan tahun baru Masehi, peringatane ngoten niku mewahe, jenengan disuwuni urunan 100.000 nggih tuku mercon sampean urun. Dadi nyun sewu, ini hari besar tahun baru Kisra, peringatan tahun baru Islam, hari besar ya awake dhewe. Makanya lek enten panitia nyuwun sumbangan teng panjenengan dengan lillahi taala bismillahirrahmanirrahim, saya niat meremehkan siar Islam karena Allah taala. Insyaallah semua rezeki engkang jenengan keluarkan mau diganti dengan Allah Gusti Allah dengan berlipat ganda. Mboten usah jenengan dimikir benjing kula nyitak boto ngeten, mboten perlu. Sing penting kula pesen jenengan, ikhlas niku harus dipaksakan, Bu nggih. Nyun sewu, kula kalih ngentosi Gus Miftah niki wau mari. Dadi rodok dangu niki. Nggih. Dalem? Om pun dugi mriku. Nggih, matur suwun. Kita sedekah jariah niku nyun sewu, tak ngisi sekedhik, harus dipaksakan. Ngenteni ikhlase dhewe niku tangeh lamun, tangeh lamun. Maka nggih nyun sewu, mungkin tahun-tahun berikutnya mbok bilih kula pun mboten dadi ketua panitia, sampean terus menyokong untuk keramaian siar Islam yang ada di masjid kita. Ngoten. Niku nyun sewu, kula mboten anu nggih, sudah saya buktikan sendiri. Sudah saya buktikan sendiri dengan kita niat sedekah karena Allah taala, ikhlas harus dipaksakan. Ngenteni ikhlas niku dhewe tangeh lamun. Tangeh lamun kersane Gusti Allah riyen piyambak sing napa niku sing nliti nggih sing biji ngoten mawon. Sebabe napa kados sedekah itu sudah wonten Al-Qur'an menapa-napun sudah disampaikan sedaya, bisa menolak balak, melancarkan rezeki dan saanda-andaane niku jenengan pun ngertos. Maka kula nyun sewu, alhamdulillah dalu niki saged dados panitia ketua panitia. Insyaallah untuk tahun depan-depannya sudah bukan saya, maka saya menghimbau untuk panjenengan sedaya, biarpun kula mboten dadi panitia, sumbangan panjenengan wonten Masjid Jami Ar-Rahmah niki harus terus kita tingkatkan. Ngoten? Kula ngeten iki cutel Pak Munan, Pak. Terus ndi? Oh, ngoten nggih. Nggih ngapunten ingkang kathah, kula lek sambutan terlalu dangu niki mboten saged cutel kan ngentoti Gus Miftah santik tutasik dugi blabak kalih diiringi saking rebana mawon nggih. Nggih. Bapak-bapak ingkang kula hormati, mengkaten sambutan saking kula wonten klenta-klentunipun anggen kula matur kula nyuwun ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahi ila akwin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepadanya dihaturkan terima kasih teriring doa jazakumullah sanal jaza khairu fiddini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh ketua panitia iki akan mengacu sedaya pengurus Masjid Jami' Ar-Rahmah ini ke depannya agar lebih baik dan lebih baik. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iki nyuwun perhatosanipun para hadirin wal hadirat ranten untuk menghormati panjenenganipun Al Karim Ibnu Al Karim Agus Miftah ini. Ini tolong yang sebelah timur ini akan dikasih jalan ya. Dikasih jalan. Mohon anak-anak yang di bawah menara ini turun. Anak-anak yang di bawah menara masuk ke masjid. Mohon semua hadirin wal hadirat ini disuwun berdiri. Berdiri semuanya, yang sebelah timur terutama dikasih jalan untuk lewat Agus Miftah ya. Dengan kedatangan beliau, mari kita iringi dengan Subhanul Waton. Nanti dilanjutkan Tola al-Badru alaina. Ini tolong dari Rabbana, grup Rabbana Masjid Jami' Ar-Rahmah. Ini untuk mengiringi kedatangan Agus Miftah ke atas panggung. Mohon Subhanul Waton kemudian dilanjutkan Tola al-Badru alaina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memasuki acara ingkang kita tunggu-tunggu inggih menika mauidhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Al Karim Ibnu Al Karim Agus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta. Kepada yang terhormat Agus Miftah Maulana Habibur Rahman, waktu dan tempat dihaturkan. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان إن أدعو أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن مهد دكاسي Hadirin dimohon untuk segera duduk di tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun perhatosanipun sedaya hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat kasuwun lenggah wonten panggenanipun masing-masing. keranten mau hasanah engkang badai kaatorakan panjenengan pun Al Karim Ibn Al Karim Agus Miftah Maulana Habibur Rahman badai deti pun wiwiti. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim, takmir masjid, para sepuh pini sepuh ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka rono apa-apa nih. Niki backdrop paling ngirit. Tulisane namung Masjid Jami Ar-Rahmah ngreco Kendat Kediri. Kan biasane lak gawe backdrop niku dalam rangka nopo, terus foto kula guanteng ning kono. Niki belas mboten enten napa-napane. Mohon dimaklumi anggarane cekak. Bapak Ibu rahimakumullah, mbuh dalam rangka nopo sing penting ngaos nggih. Pak polisi radi mriki min bapak ini kok mboten nutupi hari kemawon. Niku biasane sing teng wingi jenengan niku rondo, Pak. Niku. Nembe mawon pikantuk kabar saking peloso bilih Nyai Lili Suyati Hamim Jazuli, garwanipun Gusmi Kapundhut. Nika wau sedo monggo kirim Fatihah sesarengan. Mugi-mugi almarhumah pinaringan derajat husnal khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, matur nuwun awet rawuhipun. Masya Allah, awak kula niku lara kabeh dijiwiti kalih ibu-ibu niku wae. Wow. Iso salaman ya salaman, ra iso yen jambak. Ra iso yen jiwit. Anten ibu-ibu cilebape ping ngoten iki nyuk ngoten. Ajeng kula bales wedok. Ora dibales kok kurang ajar. Kan aku sakit. Muga-muga usel-uselan umpel-umpelan dalu menika nggambaraken benjang manjing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga takmire Masjid Ar-Rahim Ar-Rahmah, Ar-Rahmah. Kula dongake muga-muga mlebu surga dhisik dhewe. Mergo iso ngumpulke wong sakmene mbane. insyaallah takmire masjid mangkat teng surga budal bar pengajian. Amin. Sinten takmire? Oh, jenengan to. Ya surga kok elek kok piye to? Apik niki. Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku saben pikantuk kabar enten tiang sedo napa meneh tiang ingkang sae. Menika ati kula niku rasane keronto-ronto. Barangkali kaya awake dhewe masyarakat umum niki mboten tak kenal kali Bu Nyaimi. Tapi kula yakin secara umum tiang Indonesia kenal kali Gus Mi. Merga Nyaimi niki nyuwun sewu. Cetha tiang sae wong garwane Gus Mi. Kula kok gadah keyakinan bilih Nyaimi menika insyaallah pinaringan derajat husnul khatimah. Wonten kitab taklim menika lak dipun sebataken. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Tiang niku menawi alim nyuwun sewu sing keangkat derajate mergo alime mboten namung kiambake tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah alasan kenapa walaupun perempuan biasa tapi dinikah sama kiai pasti dipanggil Bu Nyai. Lak lanang biasane kiai, lak wedok Bu Nyai. Lak istilah pedalangan sing lanang ki, sing wedok nyi. Kula duwe kanca dalang namine Kiliti, berarti bojone jenenge Nyi. Orang yang berilmu itu akan mengangkat derajat orang-orang yang sekitarnya. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Merupakan pepaes perhiasan bagi pemiliknya. Mila nyuwun sewu, ana kalane wong niku wajahe pas-pasan, mboten tek ganteng. Tapi mergo alim, ketok nyenengke. Ana wong wedok sakjanjane mboten tek ayu, irunge ya pesek. Nggih, tunggake ya mlethek-mlethek. Tapi kok ilmune gedhe, niku nyuwun sewu munawwarah bersinar, bersinar mergo napane ilmune. Mila lak jenengan pengen instan supaya anake ndang dadi bunyai gampang rabekno karo kiai. Golek mantu kiai. Lah jenengan duwe mantu kiai niku mesti nyenengke. Lah pripun umat mawon dijogo apalagi anakmu. Wah. Apa meneh kiai ini rambutnya gondrong. Botak matamu, botak kaya ngene botak. Kula wau mriki ibu-ibu mriku ngrasani wah kiyaine kacamata nggo tongkat kaya si buta dari gua hantu. Jadi napane sing dicopot? Napane? Kacamatane copot. Jenengane ku sak janjane pengen ngrungokke ngaji kula napa pengen delok mata kula. Kula wingi mulih umroh 2 minggu yang lalu kula lah umroh. Begitu mlebu bandara teng Jeddah niku nyuwun sewu kula nganggo tongkat kacamata. Polisi niku sibuk kabeh namine askar. Tarik, tarik, tarik. Minggir, minggir dalan, dalan. Kula pede banget, wah ngerti kiai viral liwat ya ngono. Ternyata mboten, Pak. Begitu kula liwat tak takoni polisi ning ngopo kok do minggir kabeh. Lah iya ada orang buta liwat matane. Maka setiap kali ada orang alim, orang baik itu meninggal, kita teringat sebuah dalil yang mengatakan mautul alim mautul alam. Bahwa meninggalnya orang-orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya alam dunia, berakhirnya alam dunia. Maka nyuwun sewu, Inna Allah Ta'ala la yakbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmunya dari hambanya sekaligus, tapi caranya pripun? Dengan mengambil para ulama-ulamanya, dengan mengambil Pak Kiai dan bunyainya. Maka kula matur, setelah meninggalnya Mbah Maimun, kula niku nangis terus. Karena saya termasuk orang awal yang dikasih tahu atas meninggalnya Mbah Mun. Kula nangis terus. Soalnya napa kula kemutan dawuh, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Siapa saja yang tidak bersedih dengan meninggalnya para ulama-ulama, maka orang tersebut tergolong orang-orang munafik. Napa meneh ulama-ulama sing dadi pakune agama. Kiai niku lak sakniki modele ana loro, ana kiai paku, ana kiai catut. Lak paku niku ngencengke, catut niku mbubrahke. Kiai sing apik niku ya pakune agama, pakune negara. Kok kiai-kiai ngoten iki diambil oleh Allah, itu tanda-tanda dunia kita ini sudah tua. Kula kula nangis terus. Soale napa? Awake dhewe kelangan paku. Sing apik niku paku mboten catut. Mila rajane Solo namine Paku Buwana, mboten catut Buwana. Rajane Yogya namine Paku Alam, mboten catut Alam. Lah ngoten niki angel. Mila kecintaan mahabbah kita kepada para kiai niku kudu dikuatke. Kula nggih mergo pengajiane ranggo tema tak gawe tema dhewe mawon nggih. Ketoke takmirnya sudah kehabisan kata-kata. Ya, lanang ndelok aku reseneng apa meneh rondo. Ayo ngono wis tuwa jilbabe ping. Yo ngalah. Kira apa-apa. Biasanya rondo ngoten iki. Okay. Wahai para janda, jangan bersedih. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Amin. Rabio karo rondo. Ora rabi karo rondo ki nyenengke. Padha karo numpak jaran ora perlu ngajari, mlayu dhewe. Serantal. Mohon maaf yang di bawah, yang dikasih snack cuman yang di atas panggung tok ya. Paham? Maklum anggarane cekak. Cai kok wirawiri iki ngopo iki? Ketoke pansos sih. Nuwun nggih, insyaallah jenggote. Karena aku enggak enak sana enggak dikasih kok di sini dikasih. Pak polisi monggo didhar Pak polisi. Pak Haryanto tentarane muksin. Jadi lah ana wong mati niku kula kelingan dalil napa? Annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lak kula jenengan Pak polisi, Pak tentara kebiasaan yang ngaji punya harapan besar matine pas pengajian. Tenan, Den. Lak jenengan sregep ngaji matine pas pengajian, Den. Tapi lak ana polisi gaweane pinggir dalan, tok hati-hati matine tabrak tronton. Tapi selamat ulang tahun Pak TNI yang ke-74. Semoga TNI semakin jaya. Amin. Pokoknya tentara kali polisi Indonesia itu saat ini TOP berikutnya GTL. Top banget gitu loh. Kalau kula wingi teng pesawat ketemu kali Irjen Rahmat Maulana staf ahli Kapolri. Kula kondo. Gimana Gus? Polisi Indonesia keren. Baik. Oh baik. Tapi yang paling baik siapa Gus? Dua. Satu potong polisi, dua polisi tidur. Ngono. Nah, polisi ini gue sampai tadi. Oknum polisi lah, gue nongso ngelek. Oknum, bukan polisi secara umum. Oknum, polisi saya ngelek ni gue mung siji, polisi siji lupa. lampu merah, menggok, moro-moro dicegat. Iya, kau waget aku. Aku tahu kok dan. Kan belok kiri itu ada dua, ikuti lampu atau turn left go ahead. Belok kiri jalan terus. Lalu gua nonton turn left go ahead. Polisi ini ngarep. Iya, kula takoni. Selamat siang pak. Waalaikumsalam. Ada SIM, nyoh. Surat izin menikah lagi. STNK, nyoh. Setengah tuan yang kewer-kewer. Helm, nyoh. Polisi ini kondono po. Anda tetap saya tilang. Loh, salah saya apa pak? Saya bawa helm, SIM, STNK. Nopo jari ini polisi ini. Mohon maaf, Anda saya tilang. Tutup pentilnya gak ada. Ya Allah. Ditilang mergo tutup pentil. Kan danco. Ora bener ya Allah. Akhirnya masker kula buka niki biak polisi ini kaget lo Gus Miftah matamu ya jadi ya sak napa-napa lah ana oknume kiai niku ya apik ana kiai sing oknum sing elek ngoten niku mawon biasa banser iki apik ning kadang-kadang ya ana banser sing sembrono biasa polisi nggih ngoten polisi secara umum apik. Pokoknya tribrata catur prasetya, tapi yo kadang-kadang ana anggotane sing ndablek. Sedongake mawon lah. Muga-muga polisine husnul khotimah. Makasih Andan ya. Padal Wil napa jeneng? Pak Kaposek. Oh Kaposek. Oh Pak Kaposek. Pak Kaposek pangkate Ibtu, Inspektur 1. Mlak kula niki pun AKBP. Aku kiyaine bapak polisi ya. Menang aku ndan, menang aku. Pak Kaposek iki mboten nggo ya ini asu ngoten. Lah ngomong babakan kiai niki wau nyuwun sewu. Wonten Banjarmasin Kalimantan Selatan menika ana tuan guru. Enten sing ngendikake menika Wali Abdal. Namine sinten tuan guru Zaini Abdul Ghani. Kalau bahasa lain mengenal beliau tuan guru sekumpul. Kula sering ziarah makam mereka. Jenengan pirsa, tuan guru Zaini menika menawi haul sing teko tiyang pinten 500.000. Sing dipotong napa? 400 ekor sapi. Beda ning reca, bigrone ra kuat. Dirawi Pak Kapolsek kira ana bigrone. Ya Allah, mong kain hitam kaya layatan gitu ya. Anggaran minim tak kata. Sing penting pengajian, ye. Apalah arti sebuah background? Kan kasihan takmirnya. Moga-moga takmir masjid Ar-Rahmah panjang umur. Wong sak donya mati takmire urip dhewe. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani menika nate ngendikan ngeten. Niki kula eling-eling betul nih. Subhanallah, lah menghadiri halnya beliau niku merinding. Wong 500.000, lah jamaah haji niku sakniki rata-rata 2 juta. Berarti 25% jamaah haji sing rawuh haule. Sing dibeleh niku sapi 400 ekor. Lah jenengan pirsa waline tuan guru niku nyuwun sewu. Teng Martapura Banjarmasin itu tidak ada serumah pun yang tidak ada fotonya tuan guru. Masya Allah. Tidak ada satu rumah pun yang di dalamnya tidak ada foto beliau. Mergo keramate jenenge tuan guru ini. Lah corong idiom ini ya kayak gusmi ngoten niku lah. Masya Allah. Lah. Tuan guru ini ku nate ngendikan ngeten. Awakmu dadi wong Islam ada yang 50 tahun. Berarti maca syahadat wis 50 tahun. Ana sing umur 70 tahun, berarti maca syahadat wis 70 tahun. Ana sing umure 40 tahun lebih, tapi nembe maca syahadat 4 bulan umpama. Contone Mas Dadi Corbuzier. Niku mergo mualaf. Lah niku nyuwun sewu. Kiambake ngendikan ngeten. Awak mungkin bendina maca syahadat, unine napa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya napa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahasamu bersaksi. pertanyaannya. Kowe ben dino bersaksi, tapi ngapa kok urung iso ketemu karo Kanjeng Nabi? Bahkan mimpi sekalipun belum pernah dengan ketemu dengan Kanjeng Nabi. Padahal dipun ngendikaken, "Man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqdoh." Barang siapa melihatku di dalam mimpi, berarti dia seolah-olah melihatku di alam nyata. Ngaku umatnya Kanjeng Nabi wis puluhan tahun, tapi urung iso ngimpi ketemu kali Kanjeng Nabi. Niku miturut tuan guru wonten sing salah. Salahe teng pundi? Umur wis tuwa, ben dina syahadat korong iso mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Barangkali karena rasa cintamu terhadap ahli warisnya para nabi itu kurang. Kok awake dhewe niku rung iso ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, dawuhe tuan guru mergo kurang cintanya kita kepada para ulama ahli warisnya para nabi. Mila Kanjeng Nabi mboten kersa mlebet mimpi tiang-tiang ingkang mboten tresno kali para ulama lan kiai. Mila niki dievaluasi. Kok awake dhewe rumangsa dadi umate Kanjeng Nabi, tapi kok dereng nate mimpi ketemu Kanjeng Nabi, berarti kurang tresno kali ulama lan kiai. Langki. Lak cara sahabat-sahabat biyen niku menawi badhe tindak ngaji ndonga, ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku. Saniki mboten. Guru niku malah aibe digoleki terus. Kayak Gus Miftah bojone pira ya? Nggih leres nembe setunggal. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Sapa ngerti takdir saya berjodoh dengan orang kandhat? Ning yo ora kowe lanang kok. Ya kan kudung ping wis tuwa, Bro. Masa aku rabi karo kudung ping umure 70 tahun. Teneh aku mati dhisik. Keracunan. Susu kadaluarsa. Daripada aku mati keracunan, iki ngopo ya kursine? Degan riyen. Degan kok bathoke kuat, degan apa kambil iki? Ki kambil Pak Takmir iki lho. Iki lak tak ombe mesti aku mulai siletku kreminen iki. Wong kene iki luar biasa. Degane siji sedotane akeh. Kula wangsuli. Niki ngendikane tuan guru. Minimal senajan to jenengan dereng nate kepanggih, dereng nate mireng, mulai malam ini jenengan mang tresno kalih tuan guru. Padha kalih jenengan sing dereng cinta kalih Gusmi, mang cinta kalih Gusmi. Iki ngopo meneh saiki iki? Bocah kok ireng banget iki sapa iki? Sapa Mas, sapa namine? Oh Mas Aslim, kok tanganmu kuasar banget toh. Oh, kakaknya kelimasi, tukang ngelas jenengan. Oh, tukang ngelas. Oh, LBG. Oke. Ya, angga. Aku ngerti cah iki jenenge sapa iki? IR. Irenge roto. Tekan apa kopi. Masya Allah, sangit. Mergo kopi ini teko kocone tak buka. Ora sida, ora sida. Ya wis tak buka ra apa-apa. Jamatane. Kula iki nggo kacamata mergo ngantuk. Mergo napane? Apa romansane aku tuwa matane kula ora. Kayak cangkeme atos kayak ngajian raurun cerewet pun kita ganteng kacamata apa mboten kacamata? Kacamata ya dinggo berarti ada berono nyoh ya Mugi lanang yo ngopo melu-melu. Dadi nyuwun sewu. Anane Kanjeng Nabi niku mboten kersa rawuh hadir di dalam mimpi kita. Karena menurut Tuan Guru, terlalu jauhnya kita dengan ulama dan kiai yang merupakan alladzina hum warasatul anbiya. Dadi Kanjeng Nabi mboten kersa rawuh. Lah tresnane awake dhewe kali para kiai niku saniki nyuwun sewu. Gampang terprovokasi. Ana isu apa langsung melu-melu sengit karo kiai. Mboten pareng niku. Mboten pareng. Saelek-eleke kiai, awake dhewe niki mboten pantes ngrasani kiai. Kula niku paling mboten seneng nek kon takoni wong, Gus, miturut jenengan kiai nika pripun? Mesthi kula jawab sae. Bar pilpres niku kula diwawancarai detik.com sing jenengan iso nonton teng YouTube niku. Pandangan Gus Miftah kan waktu niku kiai rame, ada kiai 01, kiai 02. Aku kula takoni wartawan. Kiai 01 gimana Gus? Bagus. Kiai 02 bagus. Sing elek sapa? Aku. Wis sing dianggap elek kula mawon. Lah liyane apik kabeh mawon. Lah kula niku lak mung bosok tok, sing durusi mung lonte, begenggek, PSK. Ngoten niku. Pak Tamir enggak usah ikut ikutan. Ya ta? Kula khawatir lan jenengan melu gelem lebu ora iso metu. Tenan niku. Kamu enggak akan kuat bergusu, enggak akan kuat. Apa praktek ya, engko mampir ning semampir kono ya ayo. Wis ra ono saiki. Oh, wis ra ono. Kula benjang tanggal 9 niku teng Doli. XX Doli kaya mantan germo, mantan begenggek. Kangen pengajian kali Gus Miftah. Nggih kula tekani. Wingi sing sarkem Yogja niku kebakar. Jamaah kula sing mati setunggal, mantan copet. Dadi copet mentobat 3 bulan melu ngaji beberapa kali, pas turu kebakaran. Nuwun sewu mati. Lah pas kebakaran mbak-mbake lah do turu, begitu metu saka kamar. Ya Allah. Ana sing kotangan tok. Sempakan tok. Dan saya sangat menyesal. Kenapa? Karena pas kejadian saya tidak ada di tempat. Kamu gak akan kuat Ferguson. Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Masya Allah. Saya ngaji wayu-wayu Pak Polisi. Beda ning kene, tuwek-tuwek. Tuwek jilbabe ping. Mila nyuwun sewu, alaikum bimujalasatil ulama dawuh Kanjeng Nabi. Tapi lak saniki mboten, malah ulama-ulama niku ditinggalke. Mila Kanjeng Nabi lak nate dawuh ngeten. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana umatku meninggalkan ulama dan fuqaha. Ditinggal lagi. Oh no, mau nalasani ras nengarogia ini. Hati-hati nih. Padahal apalah arti seorang murid tanpa guru. Mila bocah-bocah tahadroh niku gawe lagu judule Man Ana. Ya nyuwun sewu le, man ana iki dudu selawat, kuwi qasidah, tapi dudu selawat. Tapi aku pesen, senajan to dudu selawat ora pantes kuwi nyanyike man ana ning WC umpamane ora kena. Ya kan sakniki wong niku goblok, ora iso mbedakake qasidah karo selawat. Seolah-olah saben qasidah niku mesti selawat. Padahal ora kabeh qasidah niku selawat. Mila sing jenengan tonton teng YouTube niku kula nate dicurhati kali Mbak Via Valen. Lho, kamu menghina aku. Kurung Via Valen. Wah. Biasa aja keles. Kan aku jamaahnya banyak artis. Udah melu aku le Mbak Via Valen, Anang Asanti, Aura Kasih. Wah. Iki Masya Allah Marsanda. Kuwi nom-nomane kaya Marsanda ya. Saiki wis tuwa ya Markaban. Mbak Via Valen iku jurat ngeten kali kula. Gus. Saya itu pernah menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Di demo kali tiang. Lah ngopo, Nduk? Jare ini Via Valen rapantes nyanyi solawat kok neng panggung dangdutan. Lah kula takoni, kula ditakoni, napa leres Gus? Din assalam niku solawat. Sanes. Din napa? Din assalam niku qasidah Arab tapi sanes solawat. Dinyanyike teng panggung dangdutan angsal oleh. Dinyanyike karo joget oleh, oleh. Wong niku mboten solawat kok. Karo jaranan oleh. Niku qasidah tapi mboten solawat. Dinyanyike karo ngising me oleh. Oleh. Umumane tak mire masjid karo ngising nyanyi din assalam ora apa-apa, Bro, ora apa-apa. Lungguh ne. Kilahadil matak fi masa rapopo bro rapopo wong dudu selawat kok. Tapi senajan to mboten selawat man ana niku wau mergo niku lagu menghormati kiai ora pantas maca ning WC engko arep pengajian arep nyanyike man ana ora ngapal engko nyanyine karo ngising aja le man ana man ana man ana laula crot umpama lu ora kena Bu Bu cinta mboten kali para kiai seneng mboten kali para ulama ingat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tindak meriki mergo tresno kali Kanjeng Nabi. Wallah, sesuk ning padang masar kumpul kali golongane Kanjeng Nabi. Kok kowe ramin ki ngopo to mbok diamin kowe? Malah ndomblong. Jenggote mung telu. Jenengan tindak mriki mergo tresno kali kiai, yakin sesuk ning padang masar insyaallah kumpul kali para kiai. Senajan to ora duwe nasab kiai tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Kiai yo. Lah jenengan teng alam donya senengane mung jaranan tok ati-ati. Sesuk mati ini karo jadil-jadil. Hati-hati. Bang mriki enten jaranan Mas Amir. Enten. Jaranan niku lak teng Yogyakarta namine jatilan. Niku sak janjane lak ngundang demit. Mila jaranan niku menari lak dadi niku to. Lah wong jaranan iki ngundang demit kok sing teko wong kandhat. Berarti wong kandhat kaya mila bapak ibu para demit rahimakumullah ana kurang ajar to kiyaine para demit to kaya kurang ngajar wong kene iki mosok ana kiai demit gantenge kaya ngene ora apa tak mire demit Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku. Yafiruna minal ulama, mereka meninggalkan ulama wal fuqaha dan ahli fikih, ditinggal lagi. Padahal nyuwun sewu, apalah artinya kita tanpa kiai, tanpa guru. Mila bola-bali dipun ngendikaken, al ilmu bila syaikhin fa syaikhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurune setan. Mila awal-awal kula ketemu kali Gus Robert, putrane Gusmi, Agus Tijani Robert Saifun Nawas, putrane Gusmi. Niku kepanggih kula nate ngendikan ngeten. Rusake wong sak niki niku ora mergo ora gelem ngaji, tapi mergo ngajine mung karo kitab lan buku tapi ra duwe guru. Mila sing bener iki jenengan ngeten iki. Senajan to mboten nyekel buku, ora nyekel bolpen, tapi jenengan ngajine karo guru. Wong ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Wong ngaji kok mung karo radio tok. bola balik kula kondo. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ra ana wujude niku jenenge antun. Son sembore semiki Mas yo tau dan Hana suarane rana wujute Hento jenange Tak gurune entut mondoke teng pundi ning pelosok ora mungkin. Apa pelosok kiai malem-alem kiai saleh-saleh. Ala mondoke lak gurune entut mondoke teng pundi teng Lerboyo ora mungkin ana kiai kapabe kiai ngalem-alem. Lak gurune entut mondoke teng pundi Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Ila ngene ku wae lak ngajine mung karo entut yo gak jenenge entut niku dadekke fitnah. Iki moro menak. Oh diganti. Acara selanjutnya pergantian degan. Oh ya Pak Dini mau pengen jikok bekasku toh rupamu. Ya melu menah. Kok singireng mau rata kaya. Aku ngenteni singireng kayak mau. Sama jenisnya mau Hasim. Hasim Sim. Aku ora percaya lek iki degan. Iki piriyen nggih? Pak Asin iki cemplungan upil kok ya. Ora ora, Bro, ora. Sing nyacat iki sapa? Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud berarti entut. Entut niku lak sipate ndadekke fitnah sing entut sapa sing mambu sapa. Mila lak gurune ra jelas, sanad ilmune ra jelas niku senengane salah-salahan, sesat-sesatan, kafir, kafiran. Soale biasane ngawur mboten niku ra nduwe guru. Umpamane dalil menolak tahlilan. Wah, jane sing ayate sing diwaca bener tapi salah tafsir. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya ora didelok asbabun nuzule niku lak sajanjane Kanjeng Nabi ajeng nyolati jenazah Abdullah bin Ubaid yang kafir teng kota Madinah begitu ajeng disolati ayat niki mudun lah niku malah didadekke ayat nolak tahlilan niku sing jenenge jaka sembung bawa golok gak nyambung blok soale ra duwe guru turune kurang bengi kancane kurang akeh dolane kurang adoh kopine kurang kentel. Kula niku nganti senenge kopi, Pak Takmir, sampai ditawani dadi bintang iklan kopi. Wah. Tapi tak tolak, moh. Iklan kopi kabeh ngapusi kok. Iklan kopi kapal api, dibuka kopi ini ora ana kapale. Kopi tugu luak, dibuka kopi ini ora ana luake. Sing jujur iki mung siji iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Iya. Ora percaya buka. Paling kaya Hasim ki mau belalene ireng banget belalene. Iki ya ngono pengajian badok aja iki. Oh nggih bengok-bengok aja malah tewal tewal tewal tewal. Angga, angga. Ya ora apa-apa. Wong Jawa niku lak duwe dalil ngamal yen ora ngemil ngomel. Ngaji yen ora nguntal ngantuk. Mila lak pengajian acarane ana loro acara inti karo acara untu. Wong duwe ibu kok ora duwe guru. Niku dingendhekake Gus Robert kali kula niku 5 tahun yang lalu. Pentingnya guru teng pundi ngaten supaya jenengan mboten ninggalke guru. Bapak Ibu. Salah satu bahasane guru kula Habib Lutfi sing kula emut-emut niku napa? Habah Lutfi niku ngendikake ngeten, "Le. Kanjeng Nabi kuwi ibarat lampu, kiai niku ibarat saklar. Dadi awake dhewe niki ra bakal oleh padange lampu yen mboten nyekleke saklar." Lah pengen oleh padange lampu ya kudu demok saklare. Lah jenengan pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi ya kudu nyedak kale ahli warise sinten ulama lan kiai. Betapa hebatnya kiai-kiai dulu. Kula contoni sing garwane sakniki sedo, Gusmi mawon. Tak critakake Gusmi. Kula pas haule Gusmi 3 tahun yang lalu. Kepanggih kali Gus Robert dan tamu-tamu yang lain. Niku ana tamune Gus Robert niku nganggo baju polisi tapi mboten polisi. Istilah napa Pak Kapolsek Banpol nggih, bantuan polisi. Sikile namung setunggal tok. Begitu tiyang niki kundur, Gus Robert ngendikan ngaten kali kula, "Miftah, napa Kiai? Awakmu ngerti ra? Wong iki mbiyen sikile iki ya loro kaya awake dhewe. Kok sakniki namung setunggal? Ana critane." "Lah pripun?" Oh, cangkeme bosok kok kaget. Kok kena minyak babi iki lho. Sing kena minyak babi iki cangkemmu. Rupamu elek, gaya. Kan aku kaget. Awakmu ngerti babi kan mengandung apa? Mengandung apa? Salah, babi kok mengandung apa kek? Cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Lah iya to masuk anakmu lah ya ora kok. Sikile niku namung setunggal tok. Gus Robert niku ngendikan kali kula ngeten, "Miftah, napa, Kyai? Iki mbiyen sikile iki loro kaya awake dhewe. Lah kok sakniki namung setunggal napa?" Jaman sugenge Gusmi, bocah niki ketemu karo Gusmi. Karo Gusmi ditakoni, "Le, umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji entuk apa ora?" Bocah niki jawab, "Nggih angsal mawon wong kabeh niki namung titipan. Kowe ikhlas yen sikilmu dijaluk karo Allah, kula ikhlas." Jenengan pirsa, begitu bocah niki kondur ning tengah jalan tabrakan. Ber ngoten niku. Lho lah awakmu ora kaget aku ngombene kapan? Kan aku haus. Oh, ning ngarep salon. Jenengane ya lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme. Kaget aku. Salah kaget ki ning dada wong jantung manggone ning dada. Kowe kudu paham, wong wedok ki sangka tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Jelas. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena perempuan suka disayangi dan dicintai. Iya. No carane. Mbah, rada mundur dhisik, Mbah. Aja maju-maju. Awakmu ki lho. Mbah, mundur dhisik, mundur dhisik. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Jie. Playboy matamu, playboy. Kuwi carane kowe ditinggal cewek, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambyar. Ngopo? Nang ndi Mbah Hasim ya? Lah yang kowe ditinggal pacare nangis, langsung nyanyi Kartonyono medhot janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah biyen wis tawanti-wanti aja nganti kurang ajar kene biyen wis tawanti-wanti aja mlebu polisi kurang ajar kene mau polisi lho wantel gurune. Ngono Pak polisi ning kene ngawur. Dan tangkap aja Dan. Itu melanggar KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Lah iya toh. Lah piye kiai diundang pengajian rak diamplopi beda meneh dan tak lapor ke Kapolsek. 378 penipuan ngoten. Santai wae, udi ning kaca wedok nangis. Katanya nane ngawi medhot janjimu. Po. Lah tak mire lagune kudu kuwi, mundur alon-alon. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Lah awake dhewe ya mundur alon, lah dhewe ora mundur alon-alon tapi ngaji alon alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean bungokno bisa selawatan dhisik ya ayo ayo Pak Tamir selawatan ya Pak polisi ngersake lagu napa Pak polisi ya mau Kartonyono nagi janji mau awas ngawur mosok ngene iki to mbiyen wis tawanci-wanci aja mlebu polisi niki. Ana Pak Kapolsek ngawur. Lagu napa Cidro? Mas. Apa meneh? Wow. Eh? Sak duna, meneh. Lah malah kowe lagune meneh kecantol cawet iki ngopo? Kecantol cawet. Denggo HP napa mboten? Nggo HP napa mboten? Lampune pateni, flashe duripke. Ayo, dados. Ayo lagu. Ayo, dasile pateni matamu. Lah aku ngajine kepiye? Pak Takmir, lampune pateni Pak Takmir. Lah ora iso malah Takmire tak pateni dhewe. Ayo kabeh pateni. Pateni, apa ngene wae kesuwen. Ya, flashnya semua diangkat HP-nya, sing ora duwe flash cangkeme merenges. Ayo ayo selawatan yuk. Napa? Man ana, lha kowe iki sapa kok takon man ana? Man ana iki sapa aku to? Lah kowe sapa? Lampune diangkat. Woi, lampune mateni. Wah, tak mire ra top iki. Hasim. Lampune mateni, Sim. Tapi khusus Hasim tetep ning padangan, ta? Ane padangan ra ketok apa meneh ning petengah. Ayo Dan, selamatan Dan, karena jamaah Dan, nyenengke jamaah iki Dan. Hei, ayo lampu nih. Marah si krai panitia nih. Gak asik lo. Sakit mati mboten Pak Tamir. Paget kudune. Malah mbroke cangkemmu mbroke iki lho. Ayo ayo durasi. Kesempatane ra Tamir panitia. Apa nyilih sarunge Pak Tamir nggih brongsong kuwi, Pak. Oh masih proses. Lah, kui. Raiso. Ya wis. Lele lampu mencet pateni le, lampu mencet pateni. Yo sedaya diangkat HP ini. Donga sarang-sarang nyuwun kali Gusti Allah, muga-muga tiang Kediri kabeh diselametke kali Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi selawat dalu menika insyaallah membawa kemaslahatan untuk Indonesia. Amin. Mugi-mugi urip kula panjenengan sami pinaringan afiah. Amin. Ditebihaken saking musibah. Amin. Samanci-manci marak semen khusnul khatimah. Amin. Diangkat. Ayo diangkat. Apa lagune? Salli wa salim da iman ala mada. Hop. Digoyangke teng arah tengene jenengan riyen men bareng. Arah kanan kalian semua. Arah kanan. Ngerti tengen to kowe? Ngerti. Go. Salli wa salim da iman ala mada. Salli iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashan. Ayo le hadra ele siap salli wa sallim da iman ala mada. Salli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim. Hadroe mandeg jamaah sing banter Soliwa alinda iman alamada Soliwa salinda iman Sallu ala Nabi Muhammad. Mau lanjut? Lanjut. Angkat meneh, saiki lagune cah nom. Sing dhuwur, goyang ke arah tengen dulu. Hatiku rasane lara. Nyawang koncong hato karo agama. Hop hop. Kuwi senabu apa ora ra ngono. Aku bengok-bengok dhewe iki malah dolanan HP wae. Kan aku capek. Kuwi wayang ewange aku selawat malah mangan. Eh ditutup. Oh, apa dibalik? Aku nyekel darah buka kowe ngaji ning kene. Ayo. Ayo. Ayo diulangi yo. Aku bengok-bengok malah kono mbadok lemper. Yo diangkat areng-areng. Digarake teng arah tengahan dulu. Ayo. Solawat untuk Indonesia dari Kediri. Nggih, muga-muga selamat kabeh. Amin. Amin. Hajate kabul sedanten. Amin. Amin. Utange lunas sedanten. Amin. Amin. Sing jomblo ndang rabi sedanten. Amin. Amin. Ayo. Atiku rasane lara. Nyawang kanca hado karo agama. Randu tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake Wong tua disenani guru yo dikepui hayo rene gedang ngaji selawat ya rabbi bil mustafa balil maqsidana wal bilana mama Ahwali Mustafa Ulangi kurang banter Ya Rabbi Mustafa Balil maqsidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Huwa Asline, ele. Hatiku rasane lara. Nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis kate aloku, ramo ajur rasaku. Kowe teko ninggal aku Apa iki wis dalane Kudu pisah kelangan tresnane Assalamualaikum, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sing banter ya Rabbi bil Mustafa, balil makasidana, waghfir lana mamado ya wasi'al karami, huwa awali sing khusuk hadroe mandeg sing bener ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana mamalo ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli halimina awali muntahimin. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Aku wis kesel ngombe dhisik. Lanjut. Ya lampune duripke meneh. Oh, hasime teko. Inilah dia. Pembawa minum terfavorit tahun 2019. Hasim meneh. Oh, niki sing kental. Iki ireng kaya rupane Hasim iki, Bapak iki Hasim ya. Ah, adon. Apa meneh? Sing dijukuk nyapa ya nek aku kok dijukuk-jukuk aja. Makasih Mas Hasim Irma, irenge Masya Allah. Nah, dilit meneh, ajeng pindah teng Bugel. Eh? Apa? Sing bujel nek sapa? Sing bener bujel apa Bugel? Bujel kecamatan Mojosongo ya. Eh? Oh, Mojoroto. Cepait. Mbah kula niku asline nggih Kediri. Kula niku duwe mbah namine Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Abdullah Mursad. Pirsa mboten Abdullah Mursad, makame teng Tukum Kediri. Kula niku nomor 9 saking Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya 5. Wampal. Dadi Mbah kula niku Kediri. Ke itu tujuan, diri itu jiwa. Maka orang yang selamat tahu siapa dirinya. Tahu siapa jiwanya. Tapi para jomblo saya kasih tahu. Cintailah pasanganmu cukup dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Ngono Pak Takmir. Langsung WA story gitu loh. Salu ala Nabi Muhammad. Tak wenehi cerita didik meneh, menjenengan tambah mantep karo kiai. Teng Yogya niku ana wali namine Mbah Daldiri. Mbah Daldiri niku tiyang kepercayaane Gusmi teng Yogya yang dipasrahi di Kluhofilin Mantap Purba Jati. Kulae kadang-kadang cerita ngoten iki wong Yogya paham malah wong Kediri mboten paham niki lak medeni. Nggih. Dadi Gusmi niku lak nyuwun sewu dikluhofiline teng pundi-pundi nggawe jenenge Mantap Purba Jati. Mantaba. Sopo sing tobat? Lah jenenge wali niku nggih. Mbah Daldiri niku nate saking Magelang kondur teng Yogya tabrakan. Sirahe niku bentet. Mboten kersa dirawat teng rumah sakit. Tetep teng pondok. Mboten kersa teng rumah sakit. ditangleti kali garwa putra para santri, Pak Kiai napa kok mboten kersa dirawat teng rumah sakit, luweh becik aku mati ning pondok dirubung karo para santri daripada aku mati ning rumah sakit. Beda awakmu. Alah, masuk angin titik puskesmas. Wong ya teko iki. Aku kena komplikasi, Gus, apa? Panu karo masuk angin. Jenenge Mbah Daldri niku nggih ampuh tenan. Nembet sare teng ruang tamu ngoten iki. Ana maling niku mlebu teng daleme Pak Kiai. Sak tengene niku dirogoh maling. Mbah Kiai nggih krasa dijarke mawon. Tapi malinge ora oleh apa-apa soalnya duwite Mbah Daldri teng sak kiwa. Akhirnya begitu malinge niku lunga diceluk, Pak. Maling salah duwite ning kene iki lho. Jajal lah wong kene. Alah-alah ana kiai gondronge copet ngono kuwi kok. Kan aku tersinggung. Niku kiai. Ambuhe kiai teng mriku niki. Siji meneh. Tak critakke. Teng Mlangi niku ana wali namine Mbah Nur Iman, Kiai Samijo namine. Sing kula critakke mboten kiyaine niki. Teng sampinge Mbah Nur Iman niku ana wali mastur. Wali niku lho ana wali masyhur, kondang ana wali mastur, tertutup ra ketok. Biasane ketok kewaliane niku menawi sampun sedo. Ana jamaah kelangan sapi. Sowan teng kiai subuh-subuh. Lah cara mbiyen dan kelangan sapi ya sowan kiai, ditolak pacar ya kiai. Saya kira mboten, cinta ditolak semampir masih buka. Ngoten niku. Oh, tutup. Saya ini pindah ning guyangan. Apal wong kiai ini lonte kok ngadakno apal men. Mancing-mancing. Awakmu ngerti begenggeke pekerjaane apa? Dodol kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Hasin. Engko takoni mule pengajiane Gus Miftah mau judule apa? Hasim pemakan kroto. Mila ibu mengke kondur nawani bojone ngono sing penak. Bapak punapa dalu menika jenengan ngersake dahar kroto ngono kuwi. Pamir ya ngono, mule langsung kroto kroto. Ngono lho. Wayahe wayahe. Pak Kiai, ngopo? Sapi kula ilang. Mbok sing sabar. Sabar pripun sapi mung siji ilang kok sabar? Sabar niku enten watese napa mboten? Ora ana, sabar iki ora duwe wates, re sing duwe wates mung kediri. Wates kabupaten Kediri. Soale kula niku biyen ngaji pertama kali teng kota Kediri niku nggih teng wates niku. Kelingan kula wis 10 tahun kepengker lah pokoknya. Suwe pokoknya. Lah, akhirnya napa? Wis ayo melu aku salat. Sing kelangan sapi niku diajak salat. Allahu Akbar. Rampung salat takon meneh, sapi kula njuk pripun? Halah. Jak salat wis rampung dadak takon sapi meneh ngoten niku. Kiai jaman biyen ngono kuwi cucukane wong-wong semacam-macam masalah ya pokoknya. Akhirnya Pak Kiai ini kondo. Kowe takon napa? Sapi kula niku ilang. Ya wis kono mulya. Lah pripun nggih bab sapi kula? Kowe tuku obat urus-urus. Obat urus-urus niku obat sing iso ngising niku lho. Lah cara sakniki napa niku? Pencahar. Lah ora nyambung to, kelangan sapi kok kon tuku obat ngising. Mergo sing dawuh kiai manut. Wah, akhire mulih mlayu golek warung tuku obat urus-urus. Oh, kopi nanya, kopi nanya. Luar biasa. Samene CT kabeh. Sim iki pengin ngeracun aku. Kula mboten ngerokok, kula mboten ngerokok. Kula niku wong NU sing nulayani adat. Rata-rata kiai NU ngerokok, kula mboten ngerokok. Mila adik-adik kimcil tak kandhani ya ta. Kuwi lak rabi golek wong sing ra ngerokok kaya aku. Kenapa? Paru-parunya saja dijaga apalagi hatimu. Asu wae kok. Los ra rewel. Kiai ini los jamaahe ora rewel. Sing rewel sapa? Hasyim. Akhire dugi warung, Pak, polisi. Tuku obat urus-urus diombe tenan kebelet ngising. Jaman biyen rung ana WC anane kali, langsung mlayu ning kali sarunge dibuka plotrek matane mendelik. Jenengan perso apa yang terjadi? Sapine ketok ning sabrang kali. Lho ilmu niki ini kadang-kadang mboten nalar tapi nyoto. Lah padha kali bocah niki sing tabrakan kali Gusmi niku sing dikandani Gusmi. Beto teng rumah sakit takoni karo doktere. Le, nyuwun sewu. Ini kakinya sudah tidak bisa disembuhkan. Terus gimana dokter? Harus diamputasi. Kowe ikhlas? Dijawab kula ikhlas. Lho, kok kowe ikhlas sing ngopo? Wau Gusmi pun dawuh, oleh apa ora sikilmu dijaluk Gusti Allah siji. Kula umpama bahasane dukun, kowe mulai tabrakan. Mesti ngoten niku. Gusmi mboten oleh apa ora sikilmu dijaluk Gusti Allah siji. Saiki tak takon ibu-ibu ngreca. Apa? Eh? Ngreca. Tak takon, tulisane kaya apa? Ngreca apa ngreca? Ayo. Ngreca, ini goblok ya Hasim itu panu. Wong tulisane ngreca kok kon maca ngreca. Eh? Kula tulisane apa kek? Ngreca ora ngreca kandhani kok macem-macem kok. Loh kok ilang wong. Malah kaya tukul. Bu. Bojone jenengan niku kagungane jenengan Ki Ambak napa titipane Gusti Allah? Kagungane jenengan napa kagungane Allah? Allah. Berarti jenengan ra kena nesu yen bojone rabi meneh. Kan kagungane Gusti Allah. Bojomu rabi meneh ki ra dijaluk mung dibagi. Setuju? Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Tolong Pak Takmir dicatat, Pak Polres, Pak Kapolsek dicatat. Ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Kowe mau ngomong setuju. Dasar jilbab kuning. Kemayu. Jadi mau setuju ya. Mila supaya bojomu rabi meneh ana syaraté. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Wirungono. Saiki bojone ra kena rabi meneh tapi ning omah belas ora dandan. Apa kuwi? Daster tua bolong-bolong. Ambune sambel terasi, boyoke bekas keroan, tali kotange petel siji wisan. Menjijikkan. Ingat di luar sana persaingan semakin ketat. Bocah wedok ning dalan iki Pak Takmir saiki, masyaallah pakaiane SMS. Apa wis silite metu sepithik tak kandhani. Kuwi jilbabe ping rungokno. Ila alaikum bimujalasatil ulama. Rumangsani jenengan boten wong soleh mang kumpul kali wong soleh. Tombo atiku lima perkarane salah siji napa wong kang soleh kumpul ana. Mila Imam Syafi'i ngendikake, "Uhibbus sholihina walastu minhum." Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Kenapa? La'ali an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari cara saya mencintai orang-orang soleh. Mila senajan to jenengan boten soleh, muga-muga tresno kalih wong soleh. Senajan to ra duwe pondok kudu ndukung karo wong sing duwe pondok. Lah ana pengajian kudune ngewangi ora malah nyangkemi. Wirungono kupingmu los rarewel. Sampun jam 10:30 nggih. Mesake sing teng bujel, mesake Pak Kapolisi nggih. Ditutup kanthi selawat hasbi robi kaping 3. Nggo sedaya ngadeg. Shalawat Nabi Muhammad. Hasbi robi jallallah ma fi qalbi ghairu nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha sebidah malih sing paling khusyuk hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi nur Muhammad sallallahu la ilaha bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqamah Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma rizukna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi khusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nderekaken sugeng kondur wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Allah cik. Man ana laulakum. Kaifa mahukum. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan berakhirnya diadakan oleh pengurus takbir masjid Jami Ar-Rahmah untuk itu segenap panitia dan pengurus takbir masjid Jami Ar-Rahmah mengucapkan terima kasih atas perhatian mohon maaf atas segala kesalahan khususnya dari pribadi kaulah sebagai mukasimul awwal mohon aja acara kajian akbar pada malam hari ini ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Robbana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.